Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa manfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Amma ba'd, saudara-saudariku muslimin muslimat hafidhakumullah. Siang hari kita menyempatkan diri untuk memberikan waktu kita yang sangat mungkin dari 24 jam yang kita miliki, justru beberapa menit kita duduk bersama inilah yang akan abadi kemuliaannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu pun kita berharap, karena semua waktu yang kita miliki akan ditanya sisi Allah Subhanahu wa taala ya kita menutup usia kita. Untuk itulah maka pembahasan kita hari ini adalah tentang keseharian Nabi, kami menyebutnya, atau dalam bahasa teman-teman 24 jam bersama Rasulullah SAW. Tentu tidak mungkin saya membahas 24 jam hari ini bersama Nabi, karena itu pembahasan yang sangat panjang, dan setiap kisahnya, setiap poinnya itu ada pelajaran yang teramat mahal untuk kita. Untuk apa fungsinya kita belajar ini semua? Karena yang perlu diketahui oleh kita semua adalah bahwa Rasulullah SAW adalah orang terbaik yang ada di muka bumi ini. Quran membicarakan itu, hadis membicarakan itu, para sahabat bersaksi, seluruh muslimin bersaksi, bahkan musuh muslimin pun bersaksi bahwa Nabi adalah orang terbaik. Karena beliau orang terbaik dengan karya yang terbaik, maka pasti itu merupakan hasil dari manajemen waktu yang terbaik. Karena orang yang berantakan mengatur hidupnya pasti tidak menghasilkan kebaikan, pasti akan bermasalah hidup. Makanya kita ingin mengenal Nabi itu 24 jam apa saja yang dikerjakan. Karena kita belajar tentang Rasul itu banyak yang seperti potongan puzzle. Jadi sepotong, kita tidak tahu di mana tempatnya, sehingga tidak berbentuk sebuah gambar yang diinginkan. Nah, kita ingin merangkai itu, ya, kita ingin merangkai itu. Sekali lagi, mohon maaf tentu hari ini kita tidak akan membahas, karena mungkin membahas dari subuh sampai matahari terbit aja nggak selesai. Karena saya kumpulkan dari semua riwayat Nabi SAW yang berhasil saya jangkau dari subuh sampai matahari terbit, ya, setelah subuh selesai sampai matahari terbit itu ada 11 aktivitas Nabi SAW. Nah, 11 itu jelaskannya sampai besok sore, makanya gak apa-apa, sedapatnya kita akan minimal memukadimah ini, nanti beberapa poin kita akan membahasnya. Dan sangat berwarna, sangat indah, inovatif, dan sangat mulia. Saya paling penting. Bagi Nabi membuka harinya, gitu ya. Dan seterusnya tentu harus begitu. Maka dari itu, saya dan teman-teman mencoba untuk menghadirkan ini dalam sebuah program sebenarnya. Program TV yang baru digarap, ya. Saya dan teman-teman membuat Al-Fatih.tv. Isinya belum banyak, tapi kami ingin menggarap dengan sangat profesional, karenanya saya libatkan teman-teman betul-betul ahli di dunia broadcasting TV, orang profesional. Tujuannya kita ingin berbagi gratis di internet, ya, tentu dengan kapasitas internet, dan kalau mau gambar lebih baik tentu tidak di internet, tapi insya Allah akan kita naikkan pelan-pelan di internet buat masyarakat mau menonton dengan gratis. Nah, karena tidak semua masyarakat di negeri ini bisa mengakses internet, dan mungkin juga kecepatan internet di daerah ini juga tidak semuanya secepat kita di sini, yang di sini aja masalah kadang-kadang. Nah, maka kemudian ya beberapa TV sudah meminta program ini, tapi kita baru mulai menggarapnya. Saya ingin perkenalkan dengan utuh. Tidak tahu nanti sampai berapa, dalam rancangannya sampai 26 episode. Sampai episodenya kurang lebih setengah jam. Saya mau setelkan yang episode 1 yang sudah jadi, kurang lebih sudah jadi. saat ini episode 1 yang kurang lebih setengah jam. Ya, sama saja yang ceramah saya juga ya. Daripada nonton saya nonton saya juga ya. Ya, jadi dan kita memang akan terus melakukan ini untuk mengenalkan Rasul sekaligus untuk memberikan sebuah tayangan daripada kita cuma berhasil teriak-teriak sampai hari ini. Kita cuma ngomel di rumah masing-masing. Ya kan? TV ini Pak masalah, tayangannya enggak ada yang beres ya kan? Anda sampai kapan mau teriak-teriak? Kenapa tidak kita berikan solusi? Ini kita garap, kita solusikan itu. Daripada anak kita nonton yang lain, kita buatkan program yang sangat menarik. Maka saya buatkan program, dan ini sedang paralel dua di garap. Yang satu ini, yang satu program memang untuk anak-anak, namanya Ya Bunda Ya. Soal nanti kita rilis di, Anda bisa lihat nanti di Al-Fatih.tv, nanti akan kita umumkan juga. Baik, ini di ini aja ya, ditonton saja. Nanti berikutnya kita lihat ini. Akhirnya bermunculan banyak tokoh, banyak ahli menawarkan tentang pengalaman pribadinya. Kita rela membayar untuk supaya belajar ilmu itu. Kita terkagum-kagum karena melihat hasil yang mereka miliki. Kita belajar dari orang yang sukses. Ada di antara mereka yang sukses di bidang perekonomian tertentu, di bidang usaha tertentu. Ada yang sukses dalam kepemimpinannya dan seterusnya. Tapi berapa banyak yang begitu kaget, kecewa, karena ternyata tokoh yang dikaguminya pailit, tokoh yang dikaguminya berantakan rumah tangganya, tokoh yang dikaguminya kemudian tiba-tiba menjadi orang yang mengecewakan. Tapi kita tidak akan pernah kecewa dengan Rasulullah SAW. Kesuksesan, kebesaran, semua beliau miliki dan tidak akan pernah kita kecewa seperti mereka kecewa. Karenanya kita juga diajari oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan pada kita, beliau katakan bahwa kalau Anda harus mengagumi seseorang, meneladani seseorang, kagumi, teladani orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum aman fitnah. Dia sekarang baik, tiba-tiba menjadi orang yang mengecewakan. Dia sekarang sukses berhasil, tiba-tiba menjadi orang yang gagal. Dia orang yang luar biasa di rumah tangganya, tiba-tiba berantakan rumah tangganya. Jadi kalau kita belajar dari Rasul, dijamin tidak akan kecewa. Karena Rasul sudah tiada, dan Rasulullah SAW telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar dari orang yang telah menutup harinya dengan hari terbaik dan dengan karya yang terbaik. Ya. Bagaimana keseharian beliau, dari beliau mengawali hari hingga beliau menutup hari. Nah, kita akan memasuki setiap detik kehidupan beliau. Kita akan masuki setiap ruang yang beliau lalui dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuki bagaimana waktu-waktu beliau dalam ibadah, dan beliau berikan jaminan itu bahwa beliau adalah orang yang khusyuk dan layak diteladani. Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada para sahabatnya, Ama wallahi inni la'akum lillah wahsyakum lah. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan aku orang yang paling takut padanya. Lalu kita akan melihat bukti bahwa inilah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling khusyuk dalam ibadah. Tak hanya itu, kita akan memasuki bahkan bilik-bilik, ruang-ruang kamar-kamar beliau bersama istrinya. Kita akan membuktikan jaminan beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik pada keluarganya di antara kalian. Kita akan pergi bersama untuk menyaksikan bagaimana Rasul menyiapkan jihad, bagaimana beliau adalah orang yang ditolong Allah dalam mujahid jihad-jihad beliau. Nusirtu birru' bi masirata syahr, aku, kata Nabi, ditolong Allah di dalam perjalanan satu bulan sebelum sampai ke musuh, mereka sudah memiliki rasa takut pada kami. Bahkan kita akan melihat bagaimana janji Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau mengatakan, Inna Allah zawaliyal ard, sesungguhnya Allah suatu hari melipat bumi untuk faraitu masyariqaha wa maghribaha, aku bisa melihat timur dan baratnya bumi, dan kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan untukku. Bahkan kemudian umatku akan diberikan kanzain. Kanzain adalah kekayaan berupa emas dan perak, kemudian disebut sebagai al-ahmar wal-abiyat, merah dan putih, yang itu artinya adalah Persia dan Romawi. Artinya kekuasaan di muka bumi ini, kekayaan di muka bumi ini akan dimiliki oleh umat. Begitu beliau menyebarkan titik iman itu dari mula kota Madinah, menyebar ke seluruh jazirah Arab. Tidaklah Rasul wafat kecuali seluruh jazirah Arab sudah menjadi negeri yang mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW akan menunjukkan kepada kita bagaimana beliau meninggal dan meninggalkan sekian banyak para sahabat yang sangat berkualitas. Dan setelah ini, kita akan tahu betapa kita ternyata lebih mengenal Rasul kita daripada orang tua kita sendiri. Ini dahsyat. Ini bukan kalimat berlebihan. Ya, bagaimana tidak? Kita akan tahu bagaimana Nabi di wilayah paling rahasia, bagaimana Nabi di wilayah paling pribadi, di kamar beliau, bahkan di bawah selimut beliau. Kalau diceritakan semuanya, karena beliau teladan Bukankah kita tidak mungkin memasuki kamar orang tua kita dalam keadaan itu? Itulah mengapa bukan berlebihan kita katakan kita lebih mengenal beliau daripada mengenal kedua orang tua kita. Dan di saat itulah kita tahu bahwa inilah manusia teladan itu, dan itulah mengapa penting buat kita mengetahui hari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengetahui kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan semakin dekat dengan beliau. Kita akan semakin mengenal beliau, tapi kita semakin tahu betapa jauhnya kita dari teladan itu. Semakin kita terus menggali hari-hari yang beliau lalui, keindahan waktu keberkahannya, kita akan semakin tahu betapa indahnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi kita akan tahu semakin jauh kita dari teladan itu. Mungkin kita akan berkata, bagaimana saya meneladaninya hari ini? Bagaimana saya menirunya? Apalah cara saya untuk bisa menirunya? Mungkin kita mengabaikan, atau mungkin tidak sengaja mengabaikan. Tapi apapun kalimat kita menjauh dari Rasulullah SAW, tapi ingat, Nabi SAW orang yang sangat cinta umatnya. Nabi SAW orang yang paling kasih pada umatnya. Harisun 'alaikum bil mukminin, raufur rahim. Nabi begitu berambisi untuk kalian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW orang yang paling kasih, orang yang paling lembut pada umatnya. Itu mengapa di akhir nafas beliau yang keluar adalah ummati, umatku. Kita dipanggil di ujung nafas beliau. Saat beliau meregang nyawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanya itu Nabi SAW yang kelak akan menunggu kita sebagai orang beriman kelak di telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan. Inna a'tainaka al-Kautsar. Di telaga itulah Nabi menunggu setiap umat yang beriman dari umatnya. Dan Nabi yang mengatakan, wa ana farotukum, aku yang melayani kalian semua. Kita ditunggu di sana. Kemudian tak hanya itu, saat suasana amat kritis di hari akhir, saat orang setiap orang dengan amalnya harus melewati titian yang di bawahnya adalah neraka. Siapa yang gagal jatuh ke dalam neraka, siapa yang berhasil ialah yang akan masuk surga. Nabi SAW doanya mengawal perjalanan setiap langkah kita. Nabi mengatakan Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kita mungkin tidak dekat dengan Nabi, tapi Nabi begitu dekat dengan kita. Nabi begitu sayang dengan kita. Kita mendengarkan tentang kehidupan Nabi, kita mengatakan sulit buat kita. Karena pekerjaan yang sangat padat dalam kehidupan kita mungkin. Baiklah, kalau memang kita belum bisa menirunya, tapi jangan pernah mengatakan bahwa itu adalah zaman Rasul dan zaman kita berbeda. Karena kalimat ini artinya kita membuang Nabi 15 abad yang lalu. Kita ingin katakan zaman ini kita perlu teladan yang lebih pas. Itu teladan yang kurang pas. Jangan katakan itu, tapi katakan bahwa baik, saya belum bisa menirunya seutuhnya, tapi saya akan coba. Pada saat saya bisa memiliki hari-hari utuh, tidak dalam kesibukan, saya akan coba semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum juga percaya dengan semua ini bahwa beliau adalah orang yang layak untuk diteladani, maka tanyakan pada Michael Hertz, bagaimana, mengapa ia meletakkan Muhammad sebagai orang nomor satu dari urutan 100 orang terbesar paling berpengaruh di muka bumi ini. Tanyakan pada John Bernard Shaw, mengapa ia mengatakan bahwa bumi ini sekarang memerlukan orang dengan pemikiran seperti Muhammad. Tanyakan pada Mahatma Gandhi, mengapa ia merasa perlu untuk segera menyelesaikan saat hidupnya biografi Muhammad. Dia perlu tahu seutuhnya tentang kehidupan Muhammad. Tanyakan pada mereka, kita akan tahu bahwa memang ini adalah orang yang harus kita dalami, kita teladani 24 jam keseharian waktunya. Selama ini kita belajar tentang Muhammad, seperti potongan puzzle. Kita pernah mendengar Nabi bersama Aisyah dalam cengkeramannya. Kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW dengan pasukannya, bagaimana Nabi SAW didatangi Jibril, bagaimana Nabi dalam majelis ilmu, bagaimana Nabi ke pasarnya, dan seterusnya. Tapi itu potongan-potongan puzzle. Hari ini mari kita satukan supaya kita utuh melihat wajah Nabi SAW 24 jam keseharian Nabi SAW. Ada dua kali azan. Azan pertama sebelum subuh dan azan waktu subuh. Nabi SAW serta para sahabatnya memiliki dua muadzin. Yang satu adalah Bilal bin Rabah dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Terkadang Bilal yang azan di azan pertama, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu radhiyallahu anhu ya azan di waktu subuh. Karena beliau tidak bisa melihat fajar, maka biasanya akan ada yang mengingatkan kalimatnya adalah asbahta, asbahta. Sudah masuk waktu subuh, sudah waktu masuk subuh, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum pun azan. Tapi sekali waktu dalam riwayat lain disampaikan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum yang azan di azan pertama sebelum subuh. Kemudian Bilal yang azan subuh. Azan pertama dikumandangkan. Itu azan yang fungsi yang pertama adalah liyarji' qa'imakum, agar orang yang sudah semalaman berdiri khusyuk tadarrur qiyamul lail salat malam itu agar segera beristirahat karena sudah dekat waktunya dengan subuh. Fungsi yang kedua adalah wa yuqidh na'imakum, agar membangunkan orang yang masih tertidur. Anas bin Malik menyebutkan bahwa jarak azan pertama dengan azan yang kedua itu tidak lama, hanya kurang lebih kisaran 50 ayat dibaca, jadi tidak terlalu lama. Azan pertama dikumandangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sepanjang malam melaksanakan ibadahnya, qiyamul lailnya dengan tadabbur yang khusyuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang malam itu, maka Nabi segera beristirahat. Nabi segera menutup qiyamnya dengan witir. Ketika suatu hari Abdullah bin Abbas menginap di rumah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Maimunah. Dalam menginapnya itu dia menyaksikan bagaimana Nabi sholat malam, bahkan dia ikut dalam beberapa rakaatnya. Kemudian setelah itu azan pertama dikumandangkan dan Rasul tidur berbaring miring ke kanan, sebagaimana kita tahu sunnah Nabi, Nabi miring ke kanan. Dan ini satu sunnah Nabi SAW yang kalau diteliti oleh penelitian hari ini, penelitian manapun akan menunjukkan betapa hebatnya sunnah yang satu ini. Nabi berbaring ke kanan, bahkan disebutkan terdengar suara mendengkur beliau, begitu dalamnya tidur Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bangun begitu Nabi mendengarkan azan yang kedua. Atau sekali waktu Nabi tidak sempat untuk berbaring tidur miring ke kanan, tetapi Nabi SAW menggantinya dengan beristirahat tidur atau hanya tidur-tiduran setelah azan fajar dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan. Azan subuh yang mengalun indah dari suara dua sahabat Nabi SAW itu diresapi oleh Nabi SAW. Ketika Allah Akbar, Allah Akbar, maka Nabi mengikuti dengan jawabnya Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi ikuti kalimat per kalimat yang dikumandangkan muadzin hingga selesai. Karena Nabi SAW sudah tertidur, kemudian Nabi berwudu menjelang sholat subuh untuk persiapan sholat subuh. Terkadang Nabi tidak wudu karena Nabi SAW mengatakan tidur kedua mataku, tapi tidak tidur hatiku. Dan Nabi kadang tidak wudu. Terkadang Nabi harus mandi junub. Begitu selesai, maka kemudian Nabi SAW bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah subuh. Dan kita tahu Rasulullah SAW sangat menjaga dua rakaat sebelum subuh itu. Nabi SAW bahkan yang menyampaikan kepada kita semuanya, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Jadi kalau ada orang yang mengejar kesuksesan, keberhasilan, orang begitu bahagia dengan semua yang dimiliki dunia ini, kata Nabi, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan semua dunia ini berikut isinya. Jadi luar biasa. Maka jangan tinggalkan dua rakaat subuh ini. Mari kita jaga semampu kita. Salat rakaat al-fajri, dua rakaat sebelum subuh itu, salatnya ada di rumah biasanya. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa khairu salatir rajuli fi baitihi illal mahtubah. Salat terbaik bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Maka Nabi salat di rumahnya. Begitu Nabi salat dua rakaat, dan dua rakaat yang pendek. Sampai Isa mengatakan, aku menduga Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah bagian dari rukun salat yang tidak sah tanpa Al-Fatihah. Tapi apa yang dimaksud oleh Aisyah adalah anak. Karena Aisyah membandingkan dengan sholat-sholat panjang Nabi di malam hari yang Nabi Aisyah tahu. Atau dengan sholat Nabi SAW nanti di sholat subuh yang begitu panjangnya. Dan kemudian ini sholat hanya sangat pendek. Tapi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sholat sangat pendek itu adalah sholat dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Kafirun, dan membaca Al-Ikhlas. Ini dua sholat yang sangat pendek. Inilah Rasulullah SAW, Rasul kita, yang sholatnya begitu panjang. Tapi untuk sholat qobliyah subuh, dia sholat dua rakaat. Singkat. Terkadang Nabi membaca ayat yang lain, tetapi Nabi SAW lebih banyak membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kalau ini kita biasakan, maka kita artinya telah membuka hari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hari-harinya. Kau isi malam penuh syahdu, dalammu najatku. Bilal bin Rabah sebagai muadzin bertugas untuk mengamati keadaan jamaah di masjid. Ketika sudah berkumpul banyak, para sahabat Nabi SAW telah bersiap untuk melaksanakan salat subuh. Maka Bilal ke rumah Nabi SAW. Di mana Nabi berada, di istri yang mana Nabi berada, Bilal tahu. Kemudian Bilal akan mengatakan, as-salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Rasul keluar. Dan kita tahu Rasul punya kebiasaan keluar masuk rumah dengan doa, keluar masuk masjid dengan doa. Semua aktivitas dimulai dengan doa. Nabi, seperti kita tahu, Nabi berdoa dalam saat keluar rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yajhala 'alayya aw adrima aw urdala. Pasrahkan pada Allah dengan nama-Mu ya Allah. Tiada daya kekuatan kecuali dengan kekuatan dan daya-Mu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari aku menyesatkan atau aku disesatkan. Aku menggelincirkan atau aku digelincirkan. Aku membodohi atau aku dibodohi. Aku menzalimi atau aku dizalimi. Kalau kita berdoa seperti ini, mudah-mudahan Allah jaga kita. Rasul keluar dari rumahnya, menuju ke masjid, tidak jauh. Karena rumah Nabi SAW ada di samping masjid. Maka Rasul segera ke masjid. Dan begitu Nabi terlihat oleh para sahabat, sahabat berdiri. Nah, ini perintah Nabi. Agak luar biasanya kalau ini kita coba. Nabi SAW mengatakan, La taqumu hatta tarawni. Kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku. Artinya, kalau imam sudah terlihat, datang, maka muadzinlah yang qomat. Ini sungguh luar biasa. Sebuah hal yang tertib. Dan terlihat siapa imamnya. Yang menentukan adalah kehadiran sang imam. Begitu imam hadir, maka kemudian diqomat. Maka begitu Nabi hadir, kemudian sahabat berdiri, dan Bilal qomat. Nabi SAW memiliki kebiasaan yang juga sangat luar biasa, kalimat ini. Tapi mengandung makna yang amat dalam. Arih Nabi Salat ya Bilal. Kalimat indah sekali. Kata Nabi SAW, buatlah kami istirahat dengan sholat wahai Bilal. Jadi situlah tempat sholat. Sholat itu adalah istirahatnya Rasulullah SAW. Itulah mengapa Nabi ketika sedih punya masalah, Nabi sholat. Nabi SAW kalau kegundahan luar biasa, Nabi sholat. Wajuhilat kurrat wa'ini fis sholat. Dijadikan penyejuk mataku ada dalam sholat. Andai itu juga merupakan hiburan orang beriman, bukan hiburan yang merusak. Tapi hiburan yang menyejukkan pandangan mata itu sholat. Kemudian Bilal membandangkan iqamat. Nabi merapikan saf. Sawsufufakum. Rapatkan, luruskan saf kalian. Walaitah talifakulukukum. Jangan kalian bercerai-berai, berbeda pendapat, sampai nanti akan bercerai-berai hati kalian. Jadi Nabi SAW meluruskan saf saja, memiliki makna yang harus disampaikan. Banyak kalimat Nabi tentang meluruskan saf. Atau Nabi SAW mengatakan walinu bi'idhi ikhwanikum, berlemah lembutlah dalam mengambil tangan saudaramu, menegur orang, merapatkan saf dengan cara yang baik dan lembut. Banyak pesan hanya sekedar meluruskan saf. Itu kenapa pentingnya meluruskan saf. Begitu kaki telah bertemu dengan kaki, tumit bertemu dengan tumit, pundak telah bertemu dengan pundak, rapat betul dan lurus betul. Ini sholat Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian sholat dikumandangkan, sholat dimulai. Nabi SAW berkata, Allahu Akbar. Inilah membuka hari. Sholat fajar, sholat subuh yang khusyuk dan panjang. Bahkan sahabat menyebut, Nabi biasanya membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Membaca satu rakaatnya, 60 sampai 100 ayat satu rakaatnya. Untuk sholat fajar ada sebuah peristiwa yang unik yang terjadi. Subhanallah, ini adalah pelajaran kehidupan manusia mulia itu dan menunjukkan Nabi manusia biasa dari Nabi manusia mulia. Abu Hurairah yang menceritakan pada kita, suatu saat kami sudah rapat saf, Nabi sudah perintahkan untuk rapat, tiba-tiba Nabi pergi. Kata Nabi, tetap di tempat kalian, jangan bergerak, aku akan pergi sebentar. Nabi pergi, kita sudah rapat saf. Ada yang unik pagi itu. Nabi pulang ke rumahnya. Begitu Nabi SAW datang lagi, kemudian Abu Hurairah menceritakan, kami melihat mengucur air dari kepala beliau menunjukkan Nabi baru saja mandi. Dan Nabi menyampaikan alasan supaya sahabat tahu apa yang dilakukan. Nabi mengatakan, aku lupa bahwa aku junub, maka aku tadi mandi. Jadi lupa Nabi SAW bahwa beliau junub. Tidak malu, karena itu kebaikan. Tapi tidak disampaikan dalam bahasa yang vulgar, dalam bahasa yang dipahami oleh semuanya, tapi dengan bahasa yang sangat baik. Kemudian Nabi laksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang harus kita jaga, sholat yang menunjukkan ini adalah sholat yang amat luar biasa, sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Mari kita berjamaah di masjid-masjid kita, kita penuhi, karena itu merupakan tanda selalu bagi kebesaran muslimin. Itulah mengapa Allah bersumpah wal fajri, demi waktu subuh. Dan Rasulullah SAW kemudian melaksanakan dengan khusyuk sehingga kemudian selesai sholat subuh, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat, Nabi SAW banyak memilih ayat-ayat yang ada sajdahnya. Al-Quran Al-Karim kita tahu ada ayat-ayat sajdah, di mana disunahkan begitu sampai di ayat sajdah Nabi sujud, sujud tilawah namanya. Jadi Nabi memilih biasanya pada subuh hari di hari Jumat, dan Nabi SAW melaksanakan membaca ayat yang ada ayat sajdah. Waktu fajar adalah waktu permulaan memulai siang hari, dan itulah waktu permulaannya orang beriman. Di situ sudah dimulai semua kebaikan. Rasul telah mencontohkan bagaimana membuka hari. Dan setelah ini insya Allah kita akan tahu bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat bervariasi, bermacam-macam, dari zikir hingga amal yang lainnya. Di situ kita akan belajar insya Allah agar hari-hari kita lebih baik, dan agar pagi ini kita mulai dengan keberkahan untuk kita mendapatkan keberkahan sepanjang hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau isi malam terusnya sedikit saja karena waktu saya mungkin tidak lama. Saya ingin sambung beberapa poin yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kita sedang ingin mengenal tentang Rasul, ya. Ya, ternyata memang waktu orang beriman itu sudah mulai memang di waktu itu. Kita ini kalau memulainya jam 7 memang sudah terlambat, rugi berapa jam gitu ya. Ruginya sudah sangat panjang. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW selepas subuh itu saya batasi sampai matahari terbit, karena ukuran Nabi berganti dalam aktivitas itu kalau pagi sampai matahari terbit. Dan memang ada sunnah yang nanti kita lihat dan kita semua tahu tentang bab ini. Dan saya tadi sudah katakan bahwa ada saya kumpulkan ada yang berhasil saya jangkau saja itu ada 11 poin yang dilakukan Nabi SAW, bisa sangat bervariasi ya? Tidak membosankan teman-teman ya? Karena kalau kita aktivitasnya bosanin kadang-kadang hidupnya ya? Kalau bosanin itu ya ada batasnya kemampuan kita. Pagi, bangun, mandi, sarapan, siap berangkat kantor, begitu itu 10 tahun lamanya ya kan? Coba, Nabi SAW punya variasi yang luar biasa yang bisa kita tiru. Ini hadis yang mengawali pembahasan ya, belum aktivitas satu. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams hasanan. Ini kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau sholat subuh, kalau sholat fajar, fajar itu subuh, jalas fi musallah, Nabi duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit dengan terang, baru pergi. Nah, ini kita nggak bisa, betul kan? Ini sudah poin satu, kita nggak bisa. Dan nggak apa-apa, memang kita ini hidup di zaman yang harus dibenahi semuanya. Begitu selesai subuh, pikir sampai astagfirullah 3 kali langsung kabur, habis itu naik kendaraan segera berangkat kantor karena macet gitu ya, kita paham itu. Maka tadi saya bilang di mukaddimah, kalau kita tidak bisa tiru jangan katakan saya tidak bisa tiru. Kita bisa mencoba barang sekali dalam seminggu kalau kita punya waktu libur dan seterusnya ya, lakukan itu. Jadi ini orang terbaik mengatur hari. Nanti kalau antum melanjutkan sampai selesai, ketemu lagi, tidur lagi, bangun lagi, itu akan ketemu antum. Tapi luar biasa, kita akan mengatakan pantas ya, hidup Nabi yang tidak terlalu lama itu, hasilnya adalah generasi memimpin seluruh bumi. Umur cuma 63 tahun. Ya, 63 tahun. Karyanya apa itu? Karya kebesaran. Kenapa? Karena waktunya sangat efektif. Kalau kita bicara efektif, produktif, ayo tanya sama Rasul. Nah, kegiatannya. Dan kapan mulai, kapan berakhir, semua tak ada. Nah, di sini efeknya panjang, Pak. Ya kan? Karena apapun alasannya, mungkin karena keadaan yang kita tidak bisa keluar dari keadaan, atau karena kita akhirnya terbiasa, maka yang paling penting adalah kita mau mencoba. Karena kalau sudah begitulah aktivitas hari ini kita, itu selain membosankan, aktivitas kita ini juga masalah efektivitas dan produktivitas. Kalau hadis ini sudah sering kita dengar, di mana Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan sholat syuruk namanya ya, sholat matahari terbit itu. Sebenarnya sholat matahari terbit itu dilarang dalam Islam. Pas matahari terbit itu tidak boleh sholat. Khusus hanya hadis ini yang membolehkan, itu kalau dirangkai dengan sholat subuh berjamaah, itu satu. Yang kedua, tutup menunggu sampai terbit matahari itu dengan mengisinya dengan zikir, dengan semua kebaikan. Nah, dan kemudian baru begitu matahari terbit itu dia sholat 2 rakaat. Yang keutamanya kata Nabi, ka'ajri hajjatin wa umrah. Tamah, tamah, tamah. Seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ya, yang belum bisa umrah, ya kan? Yang belum bisa haji karena ngantrinya udah 11 tahun di beberapa provinsi di Jakarta, di Indonesia ini. Yang belum, ini kesempatan luar biasa. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Sempurna, ya. Bukan berarti kalau antum melakukan itu sudah perlu haji. Anda perlu haji, silakan segera daftar haji ya, silakan. Nah, itu kebiasaan Nabi SAW. Cuma pertanyaannya adalah, dari selesai salam sholat subuh itu sampai matahari terbit, apa saja yang dilakukan Nabi? Kalau di hadis ini nggak kegambar. Di hadis ini kan bayangannya hanya kalimat Nabi, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tathlu' asy-syams. Dia duduk berzikir pada Allah. Nah, jenisnya apa saja? Itu yang saya bilang ada 11 poin. Ini sangat bervariasi. Ini poin 1. Poin 1, zikir. Oh, zikir ya, kita semua kenal ada zikir pagi sore, ya itu silahkan dipelajari. Zikir pagi sore, saya cuma nukilkan salah satu contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abban bin Utsman, dari Abban bin Utsman, dia mengatakan sami'tu Utsman bin Affan, ini anaknya Utsman bercerita, saya dengar ayah saya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man min 'abdin yaqulu fi sabahul yaum wa masa'ul lailah." Tidaklah seorang hamba berkata atau membaca di pagi hari dan di sore hari, "Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul Ali." Simpel, mudah, antum hafal, ya kan? Tidaklah seorang hamba membaca itu pagi dan sore, salah marat tiga kali, dipejulang tiga kali, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul Ali, lam yadurruhu syai'. Tidak ada yang bisa membahayakan hari itu bagi dia. Aman. Antum khawatir apa? Takut apa hari itu? Ini senjata pagi. Aman sampai sore. Nah, kalau malamnya dijaganya dengan dikirin sore hari. Di pagi Nabi mengajari dikirin hanya salah satu. Ya, silakan dipelajari dalam bab dikir pagi sore. Dan hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih qorib. Doa. Ya, ada doa. Doa itu biasanya dirangkai dengan zikir tadi. Banyak doanya, ya. Ya, ini contoh luar biasa Nabi mengawali hari dengan doa. Indah sekali karena permohonan-permohonan. Dan kalau orang-orang beriman berdoa pasti Allah kabulkan. Ya. Sayang kita ini masih kurang, gitu kan? Jadi kalau ini bisa disikapi, antum sibuk sekalipun ini bisa disikapi. Antum pagi-pagi sudah berangkat ke kantor dengan kemacetan masih bisa disikapi. Syaratnya satu, antum hafal. Kalau gak hafal, masa antum sambil nyetir sambil baca kan gak mungkin. Antum nyetir, kecuali antum disetirin mobilnya. Ya, tapi kalau naik motor, atau nyetir mobil sendiri, wah itu kan gak mungkin antum baca. Syaratnya hafal. Sambil jalan pun antum bisa. Ya, makanya berusaha untuk menghafal barang 1, 2, 3, 10, 15 zikir yang ada. Ya. Setelah antum mau menghafal berapa? Gak bisa 2, hafal 3. Ya. Gak bisa 4, hafal 5. Rasulullah SAW mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol lam yakun Rasulullah SAW yada'a ulai da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini di pagi hari dan di sore hari. Selalu gitu, doa itu paketnya pagi, sore, ya, paketnya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Satu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu pemaafan, dari maafkan aku. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Cuk. Bagus banget. Iya, kita suka khawatir dengan banyak hal ini, sudah. Kita serahkan pada Yang Maha Melindungi, betul kan? Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi aibku. Tidak ada kita yang tidak punya aib. Kalau kebuka semua aib, kalau semua aib bisa dibuka di muka bumi ini, tidak ada kehidupan yang nyaman. Ya, semua orang tidak pernah percaya pada orang lain. Karena setiap kita tidak ada yang tidak punya aib. Allahumma astur aurati, Allah tutupi aibku. Wa amin rawati, dan berikan rasa aman pada semua rasa takutku. Kalau ada rasa takut, beri aku rasa aman. Allahumma hafazni min baini yadayi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Ya Allah, jagalah aku di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu disambar dari bawahku. Ya, ini hanya salah satu contoh doa. Lagi-lagi silakan dipelajari dalam doa dan zikir pagi dan sore hari. Luar biasa loh, orang beriman itu hidupnya terlindungi Allah, ya. Insyaallah, maka lakukan. Kadang-kadang Nabi SAW memberi pagi hari itu, ya, Nabi SAW menyempatkan untuk memberi nasihat menyentuh jiwa. Nasihat pagi-pagi kan, ini pagi-pagi ada yang baru bangun tidur. Ini orang membuka hari, maka nasihat-nasihat Nabi pagi hari itu pilihannya gitu, Bu, menyentuh jiwa, lembut gitu. Ya, pagi-pagi itu materi yang enak bukan debat berantem. Ya. Aliran sesat, firqah apa gitu. Pagi-pagi itu enggak enak ngaji gitu kan. Benar. Nah, antum perhatikan nanti-nanti. Pagi itu, karena ini baru mulai, jadi mulai soft gitu. Dan santun ya, Pak. Ingat, nasihat menyentuh jiwa, lihat kalimatnya. An-Irbad ibn Sariyah. Radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi mengatakan, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Nabi pernah sholat, mengimami kami sholat fajar, sholat subuh. Cuma abbala alaina, terus Nabi Nabi kemudian sama saya salam menghadap ke sahabat itu, membalikkan badan menghadap ke sahabat. Fawa'adana maw'idatan balighah zarafat lahal a'yun wa wajilat minhal qulub. Nabi kemudian memberi nasihat ke kami, semua menangis. Bayangkan nasihat itu. Sayangnya di sini enggak jungkap nasihatnya apa. Semua menangis yang hadir. Hati kami gemetar takut dengan nasihat itu. Sayang sekali ya, beliau tidak menyampaikan apa isi nasihatnya gitu. Kemudian karena keadaan begitu sahdu bagi itu, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatum waddih. Ya Rasulullah, ini kayaknya nasihat perpisahan ya. Sampai sahabat menduga, setelah ini Rasul wafat. Ya, terbayang keluar keadaan pagi itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini sepertinya nasihat perpisahan. Fa'auzina, maka tambahi lagi nasihat untuk kami. Ya, ditambahi nasihatnya. Tambahan nasihat ini baru yang ditambahan itu yang baru diberitahukan oleh sahabat. Kata Nabi, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in kana 'abdan habsyiyah. Aku perintahkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah, untuk mendengar dan taat pada pemimpin kalian walaupun dia hanya seorang budak dari negeri Habasyah. Pemimpin kalian. Innahu man ya'ish minkum yara ba'd ikhtilafan katira. Siapapun yang hidupnya panjang setelah aku wafat kalian masih hidup, kalian akan melihat perbedaan yang banyak terjadi. Ada banyak perbedaan terjadi. Fa'alaikum bisunnati. Maka apa yang harus dilakukan? Pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan pegang sunnahnya khulafa'ir rasyidin setelah aku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Pegang kuat-kuat maksudnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang baru dalam urusan agama. Enggak usah buat-buat yang baru, kata Nabi. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Ya, ini hadis dari Ahmad bin Mizan. Ini ada nasihat-nasihat pagi Nabi. Itu ada itu kalau kita nyebut kuliah subuh istilahnya, ya. Ini lebih soft lagi. Sekali waktu Nabi bukan nasihatan, berkisah. Cerita. Tapi pagi itu ada cerita kayak gini kan enak ya, ngantuk-ngantuk ceritanya enak. Saya ngomong serius berat buat antum, saya ngomong usul fikih sekarang bang, waduh berat banget buat antum yang capek kerja dari pagi kan. Begitu juga pagi baru mulai terus ya, saya ajak antum berantem kan, gitu. Enak, diceritain, dikisah. Nih, ya, saya baca ini hanya salah satu contoh, saya ambil cuma satu-satu contoh kisah, ini contoh satu dari kisah Nabi. Nabi itu hebat berkisah. Berkisah, dan berkisah itu memang dalam Islam konsep besar dalam membentuk orang. Ya, ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini cerita Abu Hurairah. Jadi sahabat saling bercerita ketika mereka salat subuh bersama Nabi itu masing-masing punya pengalaman bercerita. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, Nabi mengimami kami salat subuh. Tsumma aqbala 'alan nas, Nabi membalikkan badan menghadap ke jamaah. Ya, makanya imam itu menghadap ke jamaah itu salah satu kepentingan itu. Faqal, kemudian Nabi berkata, Baina rajulun yasuqu baqaratan id raqibaha fa darabaha. Ketika ada seseorang menggiring sapi, Nabi baik-baik ngomongin sapi, Pak. Nabi giring sapi, ya kan? Kemudian sambil giring itu sapi itu kemudian dinaiki sambil dipecuti gitu kan. Jadi siksa sapi, sulisalah maksudnya, dinaiki kemudian disapeti. Faqala, sapinya bisa ngomong. Sapinya bisa bicara. Inna lam nukhlaq li hadza. Kata sapi, kami tidak diciptakan untuk ini. Ya bukan buat kamu sapi, kamu naiki begini. Inna ma khuliqna lil harb. Kami ini diciptakan untuk membajak. Membajak sawah itu ya. Faqala nas. Orang-orang itu bercerita Nabi, apa kalimatnya? Subhanallah, baqarah takallam. Katanya subhanallah, sapi bisa ngomong. Ya. Qala fa inni umin bihadha ana wa Abu Bakar wa Umar wa ma huma thamma. Kata Nabi, aku beriman. Saat bicara itu aku beriman, kata Nabi. Aku percaya. Abu Bakar dan Umar juga percaya. Padahal waktu itu Abu Bakar dan Umar tidak sholat berjamaah subuh di situ. Ya, berarti beliau ada keperluan di luar. Dia tidak sholat subuh bersama Nabi SAW. Pokoknya banyak pelajaran di sini. Ya? Dan seterusnya masih ada kisah panjang berikutnya. Gitu ya? Nah, ini hadis muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini bukan dongeng, Pak. Bukan dongeng. Apa yang disampaikan Nabi tidak ada yang fiktif. Semua terjadi. Semua terjadi. Bukan dongeng ya, bedakan dengan dongeng. Dongeng itu bisa fiktif, ya kan? Dan itu tidak, itu dalam Islam tidak ada tempatnya itu dongeng itu. Tidak ada tempatnya. Itu mengajari anak tidak logis segala macam ya. Kalau kancil ngobrol sama serigala, nah anak saya bingung. Ibu apa sempat ngobrol, Bi? Apa enggak dimakan tuh kancilnya? Karena enggak logis, Pak. Ngajari anak tidak logis itu. Ya kan? Ternyata tidak logis. Belum lagi nanti ceritanya jelek isinya. Kancil nyolong timun, yang cerdas kancilnya. Pak Tani bodoh terus. Makanya Tani itu nasibnya masalah di Indonesia. Karena kisah itu. Karena kisah itu. Yang hebat adalah si kancil yang selalu menipu Pak Petani. Itu hebat. Iya, iya. Ya. Kadang-kadang ini, poin 5. Kalau dari kisah ini saya cuma nyebut satu-satu contoh. Lima, karena Nabi menanyakan keadaan untuk menguatkan ukhuwah di antara sahabat. Kita mesti harus materi, pagi-pagi Nabi mengatakan. Ani bin Umar, sekarang yang cerita Abdullah bin Umar. Kalau kata Rasulullah SAW, idha salla bin nasil ghadah akbal alihim biwajhi. Karena idha salla bin nasil ghadah akbal alihim biwajhi. Nabi SAW kalau sholat subuh, selesai sholat subuh, Nabi menghadapkan wajahnya ke kami. Kemudian Nabi bertanya, hal fikum marib a'udhu. Apa ada di antara antum semua yang sakit? Biar saya jenguk. Coba lihat siapa yang ada. Jadi pagi-pagi itu buat absen. Absen, ya kan? Ya, kalau ada jamaah mungkin udah lama nih teman kita nggak ada, ya kan? Di absen. Kan? Mungkin sakit. Mana dikatakan ada yang sakit? Biar saya jenguk. Kalau kolula, kalau ada, kalau ada enggak, nanti Rasul semua sehat, alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan hal fikum jenazah di bawah atau ada yang meninggal hari ini biar saya ikuti jenazahnya sampai dimakamkan. Ya, ukhuwah itu dibangun dengan cara itu, tidak ada rekayasa. Tidak bisa ukhuwah itu direkayasa. Ikatan hati itu ya begitu. Apa ada yang meninggal? Nah, kalau sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang meninggal hari ini, ah nanti baru jawaban berikutnya adalah poin berikut, poin 6 nanti. Man doa minkum ru'ya yang kusuhan alina. Oke, okay, kalau tidak ada, apa ada yang mimpi semalam? Ceritakan pada kami. Mana? Majelis pagi Nabi itu enak sekali. Dan nanti baru masuk itu, menyingkap kabar gembira dari tafsir dari mimpi. Karena mimpi itu ada tafsirnya, tapi syaratnya harus ditafsir oleh orang yang ahli Quran dan hadis Nabi. Kalau enggak, yang nasib itu dukun. Kalau di Indonesia. Betul, makanya ini Indonesia ada bab ilmu besar sendiri ini. Ini karena tafsirnya panjang, waktu saya sudah habis. Jadi ini mimpinya ceritakan kapan-kapan insyaallah. Wallahul muwaffiq. Saya kira itu, teman-teman, ini mukomemukotimai betapa luar biasanya hari-hari ini. Kalau kita tahu 24 jam nanti, kan kita belum tahu kapan Nabi tidur, jam berapa Nabi tidur, jam berapa Nabi bangun. Kalau sore ngapain, terus kapan waktu dengan sahabat, kapan waktu dengan istri. Antum perlu baca tulisan saya di parantimaboya.com, bagaimana Nabi mengawali dan menutup hari. Ini salah satu nukilan dari sini sebenarnya. Bahwa ternyata Nabi itu kalau pagi mesti keliling ke semua istrinya, satu-satu diketuk rumahnya. Sore keliling lagi satu-satu, ketuk lagi gitu. Itu Nabi istri 9. Nah kita istri satu aja gak keurus. Boya ditanya sekali-kali gitu loh, Pak. Nabi tanya satu-satu data sebagai laki-laki terbaik yang pernah dijumpai seorang wanita. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.